Kita mulai sekarang ilmu mustalah. Sampai di mana kemarin? Mutawatir at-tawatur. Baik, lanjut. Tadi Bu Madian sudah, siapa sekarang gilirannya? Silakan Ustaz Hilal. Oh Muhammad, barusan siapa yang terakhir? Oh ya, Muhammad dulu. Muhammad, Bu Madian, baru Ustaz Hilal. Silakan. At-tawatur. Al-mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim. اسمعوا رحمكم الله قال المصنف رضي الله عنه وعن الجميع المتواتر هو ما رواه جمع من جمع بلا حصر بحيث يبلغون حدا تحيل العادة تواترهم على الجمع بشرط أن يكون مستمع ذو انتهائه الحدة أو الاستماع فشروطه أربعة أولا كثرة العدد ثانيا إحالة العادة تواترهم على الجمع ثالثا وجود تلك الكثرة من الابتداء إلى الانتهاء أربعة رابعا أن يكون مستند انتهائه الحسة أو استماع مثاله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منا فقد جاء عن 200 صحابي حكمه أنه يريد العلم الضروري وهو من مباحث أصول الفقه وهناك بسط القول فيه. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم. Sampailah kita sekarang ke pelajaran tentang hadis mutawatir. Walaupun kemarin-kemarin sempat kita singgung. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi. Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir ialah marwahu jam'un an jam'in bila hasrin. Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, dari perawi yang banyak, bila hasrin tanpa batasan. Kenapa di sini dibilang bila hasrin? Karena kemarin sudah saya singgung. Karena ulama berbeda-beda tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlahnya besok berjal, artinya pokoknya antara di atas 3 sampai 9. Ada mengatakan mesti lebih dari 10 dan seterusnya. Nah, karena berbeda-beda dalam segi jumlah, ta'rif di sini tulis tidak ditentukan jumlahnya. Pokoknya banyak. Itu syarat yang pertama. Bihaitu yablughuna haddan tu'il 'adata tawattu'ahum 'ala al-kadhib. Nah, kalau ditanya banyaknya seberapa? Nah, banyaknya adalah suatu jumlah yang mustahil dengan jumlah tersebut terjadi kebohongan. Nah, makanya nggak disebutin jumlahnya berapa. Pokoknya mustahil terjadi bohong dengan jumlah perawi yang begitu banyak. Apa iya semuanya bohong? Mustahil. Kalau banyaknya masih bisa kompak bohong, itu nggak disebut mutawatir. Nah, tapi kalau banyak, ya udah perawinya banyak, lain-lain lagi. Nah, ini dari jalur sana, ini dari jalur sini. Ah, ini mustahil mereka bohong. Nah, itu syarat mutawatir yang kedua. Nah, kemudian syarat yang ketiga, di sini wujudu tilkal kasrah minal ibtida' ilal intiha. Banyaknya perawi yang mustahil bohong tadi harus ada di setiap tobaqot perawi. Dari awal sampai akhir. Dari tobaqot sahabat banyak, tobaqot tabi'in banyak perawi, tobaqot tabi'in banyak. Terus sampai dihukumkan. Jadi artinya banyak yang meriwayatkannya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, an yakuna mustanadan fiha ikimil is aw simara. Dan sandaran daripada hadis itu harus melihat atau mendengar al-his. Nah, ya, jadi dia melihat atau dia mendengar. Artinya melihat langsung Nabi atau mendengar dari perawi sebelumnya. Si A lihat dengan langsung dari si B lihat dengan langsung dari si C, terus sampai kepada Nabi. Nah, itu harus. Jadi nggak boleh an-an semua, tidak boleh an-an. Cuman an-an, enggak. Mesti ada kejelasan. Akhbarona, umpamanya ro'ayna, haddatsana, qolalana, dan seterusnya. Nah, itulah mutawatir. Contoh hadis mutawatir. Maka jabari yang muta'ammidan fariyat dabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berbohong, yaitu atas namaku, atau menggunakan nama Nabi, mencatut nama Nabi, dia enggak bohong, فَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Maka dia silakan mengambil tempatnya di dalam neraka jahanam. Na'udzu billahi min. Dari hadis ini disampaikan oleh tidak kurang dari 200 sahabat. Tidak kurang dari 200 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Setiap sahabat meriwayatkan kepada sekian tabi'in. Setiap tabi'in meriwayatkan kepada sekian tabi'in. Sehingga hadis yang seperti ini tidak diragukan lagi. Mutlak benar, mustahil salah. Pasti Nabi kita memang bicara begitu. Karena 200 sahabat mustahil mereka bohong. Nah, mustahil mereka dusta dalam menyampaikan daripada hadis Nabi. Jangankan 200. Satu aja sahabat tidak ada ngebohong menyampaikan hadis dari Nabi. Apalagi 200. Nah, hukum daripada mutawatir. Annahu yufidul ilmat daruri. Jadi kalau yang udah namanya mutawatir, itu bukan sahih lagi. Tapi di atas sahih, ada ilmu yakin. Yang kemarin kita pelajarin, kan ada yakin, ada zon, jangan lupa pelajari. Ada syak, ada waham, ada jahal. Nah kalau udah namanya hadis mutawatir, tingkatnya lebih yakin. Dia masuk dalam konsep usul, hal-hal yang mendasar di dalam ajaran Islam. Kalau hadis sudah mutawatir, umat Islam tidak boleh berbeda, saudara. Nah itulah yang perlu kita ketahui daripada mutawatir. Silakan, saya umat ya. Al-Mu'an'an. بسم الله رحمه الله يقول المؤلف رضي الله عنه وعن أجمعين المعنعن هو الحديث الذي روي بلفظ عن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع حكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. يا سلام معنعن كنابا تبسمه عن عن yang dimaksud hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan dari perawi ke perawi dengan lafaz an. Umpamanya tadi A, B. An A, An B, An C, An D, terus. Jadi kalau sudah an, setiap dari perawi ke perawi disebut mu'an'an. Jadi tidak ada tuh kata ahbarona, sami'ana. Nah, biasanya kalau hadis-hadis yang kuat itu hadatsana fulan bin fulan. Ahbarona. Fulan bin Fulan. Sami'na Fulan bin Fulan yakul. Nah itu bukan mu'an'an. Tapi kalau udah dari awalnya. An Fulan. An Nabi. Qal. Itu namanya. Mu'an'an. Nah hukum mu'an'an. Ya tergantung daripada. Kekuatan dia punya. Sanad dan matannya. Artinya dia bisa sahih. Dia bisa hasan. Dia bisa juga bisa. Dhaif. Tapi memang. Hadis yang dengan hadatsana akhbarana hadis sahih. Yang dengan hadatsana akhbarana lebih kuat daripada hadis sahih yang mu'an'an. Kenapa? Karena kalau hadatsana ada keterangan, dia bicara langsung kepada saya. Saya dengar langsung dia bicara. Nah, itu lebih kuat daripada sekedar mu'an'an. Baik, saya pemadian al-mubham. المبهم هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسمي مثاله عن سفيان عن رجل حكمه إذا كان الإبهام في السند ولم يعلم فإنه ضعيف أما إذا كان في المتن فلا يضر. أحسن. مبهم sesuatu yang tidak dikenal مبهم. Apa yang dimaksud mubham? Al-hadithul ladhi yujadu fi sanadi. Hadis yang di dalam sanadnya au matanihi atau di dalam matannya, kalau sanad rawinya. Kalau matan isi redaksi hadisnya. Disebutkan rajulun au imra'atun. Kadang-kadang ada hadis begini. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, tapi tidak disebut siapa dia. Ja'a rajulun ila nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Siapa dia? Enggak diceritain. Atau ja'at imra'atun ila nabi. Datang seorang perempuan kepada Nabi. Atau sa'alat imra'atun an-nabiyya. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi, tapi enggak dijelasin. Cuma disebut rajulun atau imra'atun. Tidak disebutkan identitasnya. Itu namanya mubham. Atau kadang-kadang mubham itu terjadi di dalam sanad. Si perawi A mengatakan saya dapat dari A. A mengatakan saya dapat dari B, disebut namanya. B dapat dari C, disebut namanya. Tapi begitu C mengatakan saya dapat dari seseorang, dia tidak sebut namanya. Tapi Tuhan Rajul. Nah, Rajul ini dengar dari, lalu disebutkan lagi. Nah, itu namanya mubham dalam sanad. Nah, hadis yang mubham dalam sanad, yang mubham dalam sanad, hukumnya dhaif. Tapi kalau hadis yang mubham dalam matan, tidak ada pengaruh. La yadur, enggak apa-apa. Nah, jadi kalau sanadnya benar nih, bercerita. Nah, umpamanya seorang sahabat bercerita, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya. Cukup, soal matan enggak ada masalah. Enggak disebutkan siapa yang bersangkutan. Jadi kalau mubham dalam matan, tidak ada pengaruh. Tapi mubham dalam sanad, hadisnya menjadi dhaif. Nah, sekarang lanjutkan satu lagi, Bu Madian, Al-Mudallas. Al-Mudallas itu lughatan ma'khudh min as-salaf, wa huwa ikhtiraat ad-darab bin-nur. Sumi al-hadith bi ba'd ikhtiraatihi fi al-khafa, wa huwa al-hadith alladhi dullika fihi al-rawi. Dallas fihi al-rawi bi wajhin min wujuh at-tajrid. Al-Rawi, awalan tajrid al-isnad, wa huwa أن يثبت الراوي شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالا لئلا يكون كاذبا مثاله في هذا السند زيد عن عمر عن خالد عن محمد فزيد يروي عن شيخه عمر عن خالد وهو أي زيد معاصر لخالد أي أدرك حياته فيحذف عمرا من السند ويقول عن خالد ولكنه لا يقول حدثني أو سمع حتى لا يصرح بالكذب هذا الاحتمال أيضا أن يكون سمعه حقيقة من خالد لأنه أدرك حياته وعاصره حكمه ما رواه المدرس بلفظ محتمل السماع وعدم فاعل فإنه لا يقبل وما صرح فيه بسماع التاء حدثني وسمعت واخبرنا فهو مقبول اذا كان ثقه ثانيا تثبيت الشيوخ وهو ان يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف او في صفه لم يشتهر بها من كنيه او لقب او نسبه الى بلد او قبيله لاجل ان تفعض على غيره الطريق اما لاجل ان الشيخ ضعيف أو أن التلميذ يريد أن يظهر بأنه كثير الشيوخ أو أن الشيخ أصغر منه في السن وغير ذلك مثاله الإمام البخاري فإن هذا اسم معروف وكثير من العامة لا يدري أن اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن فلسفة البخاري الجعفي فيأتي الراوي ويقول حدثني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحافظ فلا يظن السمع أنه البخاري هذا مع أن البخاري معروف اسمه ولقبه وكنيته والمثال للتقريب فقط جزاكم الله خير الجزاء المدلس itu nama hadisnya المدلس itu nama orang yang meriwayatkannya ada mudallis, ada mudallah. Seperti kemarin, musalsal, musalsil. Nah, sekarang apa yang dimaksud tadlis? Nah, tadlis ini, mudallis ini adalah al-hadithul ladhi dan lazafikir rawi wajhin min wujuh di tadlis. Hadis yang di dalamnya terjadi penyamaran, bukan pemalsuan. Disamarkan. Nah, disamarkan nama perawinya, nama gurunya, atau kondisinya, dan seterusnya. Nah, dia ada dua macam. Pertama, tadrisul isnad. Penyamaran dalam sanad. Nah, contoh penyamaran dalam sanad. Ada si A, dia punya guru si B, B punya guru si C. Si A ketemu dengan kakek gurunya. Jadi si A dengan gurunya yang namanya B ketemu, dengan kakek guru juga ketemu. Sesama. tapi si A ini sebetulnya nggak pernah belajar dari C. Si A ini belajarnya dari B, B belajar dari C. Nah, suatu ketika, si A ini meriwayatkan hadis. Langsung sebut C, An C. D, E, F, dan seterusnya. Nama gurunya diumpetin. Seolah-olah dalam riwayat, dia tuh dengar dari C. Itu namanya tajwid. Nah, artinya nama gurunya disamarkan, dia langsung sebut kepada nama, yaitu kakek gurunya. Nah, kalau dia hanya dengan An, nah, tajwid semacam ini, kalau dia dengan An, nah, langsung dia katakan daripada si C, maka ada ihtimal, ada kemungkinan dia tidak dengar dari si C. Karena dia tidak berguru kepada si C. Dia mendengar daripada si B yang menjadi gurunya. Nah, tapi kalau dia mengatakan, sama itu, aku dengar langsung dari si C. Nah, ini bisa jadi yang bersangkutan dalam konteks hadis yang satu itu, dia memang pernah mendengar satu atau dua hadis dari kakek gurunya. Ini yang seperti ini diselidiki oleh ulama. Ulama menyelidiki kenapa nama gurunya harus disembunyikan. Ada apa? Nah, kalau nama yang disembunyikan itu ternyata sikoh, memang orang baik, tidak ada alasan, hadis tadi bisa diterima. Tapi kalau nama yang diumpetin, justru sengaja si murid umpetin. Kalau nama guru saya disebut, orang tidak mau terima itu hadis. Karena guru saya nih dianggap lemah oleh orang. Tapi kakek gurunya dianggap kuat. Makanya dia lebih suka menyebut nama kakek guru yang dianggap kuat. Kadang-kadang terjadi begitu. Nah, kalau ternyata terbukti, memang gurunya lemah, sengaja diumpetin, hadisnya bisa mardut, tidak diterima. Nah, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ini sangat penting sekali, itu namanya tadrisul isnad. Nah, di sini diberikan contoh, halaman 35. Nah, adapun halaman 36, tadrisul syuyukh. Kadang-kadang terjadi, dia nggak hilangin nama gurunya. Tapi dia samarin julukannya. Umpamanya gurunya itu namanya Abu Abdullah Sulaiman bin Hasan. Dia nggak sebut lengkap, dia bilang aja, An Abi Abdullah. Atau di hadis yang lain kadang-kadang disebut An bin Hasan. Dia tidak sebut nama gurunya Sulaiman. Dia umpetin itu nama. Yang namanya bin Hasan kan banyak. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Apa alasan dia sembunyikan? Satu, bisa jadi gurunya lebih kecil, lebih muda dari dia. Dia malu nyebutin kalau gurunya lebih muda. Kadang-kadang harus satu, mungkin dia sudah, umurnya sudah cukup. Dia jadi guru besar, tapi ada satu hadis dia dapat dari anak-anak. Nah, dia malas nyebutin namanya anak. Dia sebutin aja dengan nama yang orang kurang kenal. Bisa terjadi. Atau bisa juga terjadi karena gurunya seperti tadi, Zohir. Kalau disebut namanya, nanti dikenal, ketahuan Zohirnya. Atau yang ketiga, bisa jadi ini orang meriwayatkan dengan nyebut lain-lain supaya kelihatan seolah-olah di gurunya banyak. Padahal gurunya cuma satu. Gurunya cuma Abu Abdullah Sulaiman bin Hasan. Cuma satu gurunya. Tapi dia mengatakan, dalam hari ini dikatakan, saya dapat hadis dari Abu Abdullah, bla bla bla bla. Besok dia mengatakan, saya dapat hadis dari Sulaiman, bla bla bla bla. Lusa disebut, saya dapat hadis dari bin Hasan. Ini kan orang pikir gurunya banyak ini. Ada tiga nama disebut. Padahal orangnya satu. Ini untuk mengesankan kalau dia punya guru banyak. Kelihatannya di zaman sekarang banyak juga yang pada begitu. Nah, ternyata dalam ilmu hadis, ulama hadis itu teliti, dia periksa. Kadang-kadang disebut begini, kadang-kadang disebut begini, ini orang yang beda atau orang yang sama. Siapa yang dimaksud? Itulah ketelitian daripada ulama hadis. Jaza umumullahu khairu jaza anil islam wal muslimin. Baik. Nah, hadis-hadis tadlis semacam ini, hukumnya sama dengan seperti yang kita katakan tadi. Artinya diperiksa aja itu nama, kalau nama istiqah, yang nilainya tetap jadi bagus, itu hadis. Lalu ternyata disembunyikan karena kedoifannya, berarti hadisnya bisa menjadi baik. Jadi mesti dibongkar dulu rahasianya, kenapa terjadi hal yang sedemikian rupa. Baik, sekarang yang berikutnya. Silakan, siapa Ustaz Hilal atau Syekh Hatim? Silakan. Asyad wal Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Alif الشاذ والمحفوظ. الشاذ هو الحديث الذي رواه الثقة مخالفا في المبنى أو في السند، من كان أوثق منه بزيادة أو نقصان مع عدم إمكان الجمع، بحيث يلزم من قبوله رد غيره. أما إذا أمكن الجمع فلا يكون الشاذ ويقابل الشاذ ويقابل الشاذ مع المحفوظ. مثال الشذوذ في السند ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أمية عن عمر بن دينار عن أوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا مات على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو وارثا إلا عبدا وهو أعتقه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه الحديث. وقد تبع ابن عوينة على وصفه ابن جريج وغيره وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمر بن دينار عن أوسجة ولم يذكر ابن عباس فرواه مرسلا. ومما تقدم يتضح أن حماد تفرد بروايته مرسلا وخالف رواية ابن عيينة وابن جريج وغيرهما، وهي الرواية موصولة. فرواية حماد شاذة، ورواية ابن عيينة هي المحفوظة، مع أن كل من حماد Jadi ada dua istilah sekaligus, syad dan mahfud. Yang dimaksud syad, suatu hadis yang sahih, tapi bertentangan dengan hadis sahih yang lain, yang lebih kuat dari dia. Jadi pada dasarnya itu hadis sanadnya bagus. Sanadnya bagus, perawinya bagus, tapi karena isinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka dia disebut syadz. Syadz itu nilainya dhaif. Dan syadz ini lawannya mahfuz. Jadi kalau ada suatu hadis, isinya benar, tidak berlawanan dengan yang lebih kuat, makbul, diterima, itu disebut mahfuz. Jadi mahfuz secara bahasa hafalan, sesuatu yang dihafal. Jadi ada mahfuzat dari ayat Quran, mahfuzat dari hadis Nabi, mahfuzat dari makalah-makalah ulama salaf, itu juga disebut mahfuzat. Tapi dalam ilmu hadis yang disebut mahfuz hadis yang tidak bertentangan dengan yang lebih kuat daripadanya. Sedangkan syadz hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya. Nah, contoh di sini ada syadz dalam sanad. Contoh, Ibn Uyainah dan kawan-kawan meriwayatkan satu hadis dari Ibn Abbas dari Nabi. Jadi hadisnya di sini disebutkan mereka dapat dari Amr, dari Dinar, dari Usiga, dari Ibn Abbas. Dia sebutkan itu. Baru dari Nabi. Tahu-tahu ada satu riwayat dari Hamad. Sama sanadnya. Dia bilang dia dapat dari Amr, dia dapat dari Ibn Dinar, dia dapat dari Usiga. Dia tidak sebut Ibn Abbas. Langsung dari Nabi. Berarti sanad hadis ini bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat dari dia. Makanya disebut syadz fis sanad. Nah, jadi sanadnya dia nyolong sendiri. Hadis mausul dia jadikan hadis mursal. Padahal itu hadis usul. Dan Hamad maupun Ibn Uyainah sama-sama thiqah. Sama-sama orang baik, sama-sama dipandang. Nah, tapi sanad yang Ibn Uyainah lebih dipakai daripada sanad yang Hamad. Karena sanad Hamad putus. Sedangkan sanad Ibnu Uyainah nyambung, itu namanya sad fit sanad. Nah, sekarang sad fil matan. Coba diteruskan, Ustaz Hila. Wa lisani sudud fil matni ma rawahu Muslim an Nubaysh al-Hadri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayyamu tashriki ayyamu ukhruwa syurbi fa innahu ja'a min jami'i turufihi hakana wa rawahu Musa bin Ali bi tashrir lihat terus Ibnu Rabah an Abi an Uqbah bin Amr bi ziyadah yaw bi ziyadati yaw ma'arofah hadis musasyad bi mukhalafatihi al-jama'ah bi tilkat ziyadah hukmuhu annahu du'aib bi khilafil makbud fa innahu makbud. Nah, jadi ada riwayat satu hadis dalam Sahih Muslim yang Nabi mengatakan ayam tasrik, ayam aklin, wa syurbin. Jadi hari-hari tasrik, hari tasrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13, Dzulhijjah. Kata Nabi itu merupakan ayam aklin wa syurb. Itu merupakan hari makan dan minum. Maksudnya hari makan dan minum, tidak boleh kita puasa. Tidak boleh kita puasa. Nah, semua riwayat, dari sekian banyak perawi, ya begitu bunyinya. Tahu-tahu ada satu riwayat, ada tambahan. Ayam tasrik wa yom arafah. Ayam tasrik wa yom arafah. Itu merupakan ayam aklin wa syarab. Bahwa hari tasrik dan hari arafah, itu hari makan dan minum. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan yom arafah. Semuanya cuma ayam tasrik. Cuma ada satu hadis yang bilang ayam arafah. Maka hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis riwayat lain yang lebih kuat perawinya daripada yang bersangkutan. Itu disebut syad fil matan. Ada penyelewengan dalam matannya. Karena hari arafah itu tidak haram orang untuk berpuasa. Nah, berbeda dengan ayam tasrik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, hukumnya hadis syad dhaif. Sedangkan lawannya hadis yang mahfuz, makbul, diterima. Baik, kalau saya tidak buka kabar ada pertanyaan soal mustalah. Silakan. Ya sama, tergantung ketikohannya. Kalau yang disembunyikan itu diselidiki ternyata orang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau setelah diselidiki, ternyata pantas namanya tidak disebutin. Emang orangnya lemah, hadisnya bisa lemah. Kenapa? Jangan sembarangan menuduh bohong. Tidak ada ulama yang mengatakan ini hadisul kadzdzab. Tidak ada. Nah, jangan Anda mengatakan kalau sendiri sudah pasti bohong. Saya kasih contoh. Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi menikah dengan Ummu Salamah sudah tahallul. Ummu Salamah bercerita, saya nikah dengan Nabi, Nabi belum tahallul. Apa Anda berani mengatakan salah satu bohong? Hati-hati. Dalam ilmu hadis tidak boleh sembarangan kita bilang bohong. Jangan. Ini namanya tadlis. Menyamarkan. Bukan takdir, bukan bohong. Tapi tadlis bisa menjadi bohong kalau memang tujuannya untuk berbohong. Tapi kalau tujuannya bukan untuk berbohong, dia tidak membohong dalam hadis. Memang riwayatnya ada. Cuma nama ini sengaja disembunyikan untuk dia tidak didebat oleh orang. Jadi jangan langsung dituduh bohong. Nah, saya mau tanya. Apa mungkin dua-duanya benar? Ummu Salamah bilang Nabi waktu nikah dengan saya belum tahallul haji. Sementara Ibn Abbas mengatakan Nabi waktu nikah Ummu Salamah sudah tahallul. Saya tanya, ini hadis bertentangan tidak? Saya tanya dulu semua, bertentangan tidak? Dua-duanya ada dalam Sahih Muslim. Ada berani ngomong salah satu bohong. Kalau salah satu bohong, berarti kalau tidak Ibn Abbas yang bohong, Ummu Salamah yang bohong. Berarti sahabat Nabi juga bohong. Dan pada sahabat itu bohong. Berarti Sahih Muslim bohong. Karena meriwayatkan hadis yang bohong. Nah, jangan suka mengatakan bohong. Nah, tapi jawabnya bagaimana? Bisa jadi ada kesalahpahaman. Ummu Salamah waktu Nabi menikah, mungkin Nabi masih pakai pakaian ihram. Sehingga berasumsi kalau Nabi belum tahallul, karena masih pakai ihram. Ibn Abbas mengatakan Nabi sudah tahallul, nah, bisa jadi berdasarkan dari riwayat sahabat yang lain yang melihat Nabi. Karena Nabi sudah potong rambut di luar kemah. Yang Ummu Salamah tidak lihat. Sehingga menurut Ibn Abbas, Nabi sudah tahallul. Walaupun bajunya belum diganti. Ummu Salamah menilai, Nabi belum tahallul. Karena melihat masih pakai baju ihram. Apa bisa dibilang dua-duanya bohong? Masing-masing bicara sesuai pengetahuannya. Jadi dalam ilmu hadis, hati-hati. Anda kalau Anda bicara mancung bohong, ini jangan-jangan nanti bisa sahabat yang berbohong. Nah, jadi tadlis macam itu namanya penyamaran. Nah, penyamaran ini ada dua. Ada memang tujuannya buat berbohong. Kalau tujuannya buat berbohong, hukumnya bohong. Nah, kalau hukum bohong, bukan hadis dhaif namanya, bisa masduk. Kalau hadis masduk, berarti bisa menjadi hadis maudhu, bisa palsu. Hadis mudarat bukan hadis palsu. Tolong diingat. Hadis mudarat bukan hadis palsu. Kalau berbohong itu hadis palsu, maudhu. Hadis mudallah adalah suatu hadis yang perawinya menyamarkan nama salah seorang perawi. Disamarkan, bukan dibuat. Disamarkan oleh dia. Nah, kenapa disamarkan? Bisa aneka ragam alasan. Bisa karena gurunya umurnya lebih kecil dari dia dan nama tersebut. Kalau bisa juga karena dia disamarkan karena gurunya jadi permasalahan, kalau disebut bisa jadi dialog, bisa jadi diskusi, debat panjang, bisa juga memang karena gurunya dhaif, lemah. Nah, sehingga dia enggan untuk menyampaikan nama gurunya, karena begitu dia sampaikan, orang akan mengatakan, ah udahlah, gurumu lemah, sudah bisa disampaikan itu hadis. Nah, ini kadang-kadang terjadi di kalangan hadis, bukan bohong. Baik, ada lagi pertanyaan, tahun Sayyidina Umar, tahun Sayyidina Ali, dan Sayyidina Utsman. Tahun Sayyidina Ali, tahun Sayyidina Hasan, silakan. Coba dikasih mic-nya. Ya, langsung. Coba. Langsung, dioper aja. Ini sih mau tanya. Ini apa? Umul Quran. Yang disuruh kata-kata yang diambilnya kan ada surat Inna Ilaina Raji'un, itu suka dibaca apa, dan Summa Inna Ilaina Raji'un yang itu dibaca apa? Yang Anda dapat yang terakhir Summa Inna Ilaina Raji'un Obiasi Mutabiyakiro. Nah, yang atasnya ya, saya tidak siapa yang jawab. Baik, jadi intinya begini, ayat tadi bicara tentang hisab. Jadi doa yang diajarkan adalah untuk kita memohon kemudahan di dalam dihisab. Jadi ayat tadi bicara tentang hisab. Jadi intinya begini, kalau Anda hafal lafaz yang diajarkan oleh Nabi atau diajarkan oleh sahabat atau diajarkan oleh ulama, silakan boleh Anda amalkan. Contoh, bukan hanya dalam soal qiraat, termasuk dalam berwudu. Dalam berwudu itu yang Nabi ajarkan cuma awal wudu sampai akhir wudu. Nabi tidak pernah ajarkan doa di tengah-tengah wudu. Nah, tapi yang diamalkan oleh kita, basuh muka ada doanya, berkumur ada doanya, batu usap telinga ada doanya. Itu doa semua ulama yang menyusunnya. Bukan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anda sudah benar tadi yang disebutkan. Adapun yang sebelumnya saya belum tahu dengan jelas. Nah, silakan Anda cari lagi yang sebelumnya, kalau yang kedua sudah betul. Karena memang memohon untuk kemudahan di dalam kisah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti kisah yang mudah, jangan sampai di kisah ini kita lama. Ibarat di dunia ini kita disuruh ngantri lama, nunggu lama, berkepanjangan. Anda bayangkan, hisab di dunia aja, kita kalau ke pengadilan yang diadilin 5 orang, kita giliran kelima, itu bisa malam baru masuk. antrinya dari pagi. Anda bayangkan di pengadilan Allah berapa miliar yang dihadir. Nah, terus kalau enggak ada kemudahan dari Allah, tentu itu akan menjadi azab, akan menjadi siksa buat kita untuk menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan memohon kemudahan, setiap kita membaca ayat-ayat hisab dalam Al-Qur'an, bukan ayat itu saja, semua ayat tentang hisab, mohon kemudahan kepada Allah dalam hisab kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi Sayyidina Azad. Cukup semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bawa buku doanya. Nah, mana bukunya? Coba dibuka. Buka halaman 110. Semua. Rami-rami buka halaman 110. Sudah? Ya, kita rami-rami kita bawakan nasyid ini semuanya. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli dhunub. Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli dhunub. Astaghfirullah Astaghfirullah min kulli dhunub. Astaghfirullah min kulli dhunub. Semua. Dan tuan Islam adalah tiga, harus diingat, jangan dilupa. Medan tuan Islam adalah tiga, harus diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad. Kita pilihlah pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad. Kita pilihlah astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Ash-Shakur. Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli dhunub. Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli dhunub. Dakwah haruslah singkat dan lugas, hizbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hikmah mestilah cerdas dan tegas. Lihat medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Lihat medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astagfirullah Rabbi Asyakur. Astagfirullah Rabbi Asyakur. Astagfirullah Rabbi Asyakur. Astagfirullah Rabbi Asyakur. Astagfirullah Rabbi Asyakur. Tetaplah tenang, jiwa tentram, pikiran tenang. Sudah tuntas orang berjuang di penjara atau di buruan, tapi hati tetaplah tenang, jiwa tenang, pikiran tenang. Keluarga dan kawan banyak yang datang, waktu bersama lebihlah luang. Tidak terasa masa yang panjang. Allah pengasih, Allah penyayang. Orang lain musuhnya kurang berjuang, musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang berjuang, musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang di penjara atau di kuang, tapi hati tetaplah tenang, jiwa tentram, pikiran tenang. Sudah sunnah orang berjuang di penjara atau di buang, tapi hati tetaplah tenang, jiwa tentram, pikiran tenang. Keluarga dan kawan banyak yang datang, waktu bersama lebihlah luang. Tidak terasa masa yang panjang. Allah pengasih, Allah penyayang. Orang lain musuhnya kurang berjuang, musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang berjuang, musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang di penjara atau di buruan, hati-hati tetaplah tenang, jiwa sentang, pikiran tenang. Seluar negeri yang pelajaran kita. Nah, malam hari ini, ya Ikhwan, karena sore nanti kita insya Allah akan kedatangan kamu, itu warga sekitar pesantren. Ada dari desa Sukakali, ada dari desa Kutak. Mereka nanti akan berbuka puasa bersama kita di sini. Nah, kemudian, ya oleh karenanya, sore nanti tentunya akan diambil lagi jam pelajaran kita. Sedangkan kita masih mesti mengejar pelajaran. Dan nanti kita juga ada tamu dari dompet kelapa. Nah, mereka juga akan datang membawa bingkisan untuk 100 fakir miskin dari warga sekitar. Jadi artinya nanti ada acara pemberian bingkisan, ada acara ceramah, ada acara untuk kita duduk pikir bersama. Karena itu saya minta nanti salah satu dari santri pesantren Ramadan, itu yang biasa baca Quran, dia ada Ustaz Yusuf, untuk nanti bisa baca beberapa ayat Al-Quran sebagai pembuka. Syekh Hasim juga nanti bisa baca sholawatnya untuk menyelengi beberapa sambutan. Nah, karena itu kita minta hari ini supaya teman kita tidak hilang, nanti kita kumpul jam 2, bukan jam 3. Biasanya kan jam 3. Hari ini saya minta jam 2 kita kumpul, karena kita mau kejar ilmu fawaid. Waktu kita tidak sedikit. Jadi nanti yang takar, kalau mereka sudah datang, tidak ada pelajaran. Kalau mereka belum datang, kita terusin lagi sampai jam 4. Insya Allah jam 4 mereka sudah datang. Dan saya minta dalam menerima tamu ini, Anda semua tuan rumah. Nah, tamu-tamu ini kita sambut dengan baik, dengan santun, dengan sopan, dengan penuh kasih. Dan nanti bukanya semua di atas. Nah, karena tempat terbatas, nanti orangnya bisa double. Nah, dari kita ada 200-an, dari tamu luar ada 200-an. Nah, saya minta Anda semua jadi tuan rumah, bisa mempersilakan tamu makan lebih dulu. Ada sholat maghrib bareng, kita persilakan mereka. Beberapa santri bisa enter mereka, jangan sampai mereka salah jalan, nanti ke kandang suami jalan-jalan. Dianterin, nah, mereka kan belum tahu tempatnya. Nah, antar, mereka makan, begitu mereka udah nyendok makan, kita ikut nyendok di belakang mereka. Insya, nah, jadi gak usah khawatir, semua kebahagiaan. Nah, jadi jangan sampai santri ikut berbuat juga, kan? Nah, kita jadi tuan rumah yang baik. Insya, kalau siap, sambut tamu. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Jadi kita kumpul lagi jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.